المسألة الثانية شروط القاضي syarat untuk seorang menjadi hakim atau menjadi qadhi. Yushtaratu fi man yatawalla al-qada'a syuruta al-atiyah, disyaratkan bagi orang yang menduduki posisi hakim syarat-syarat berikut. Yang pertama, ayyakuna musliman, bahwa orang kalau hendak menjadi hakim atau hendak menjadi qadhi, dia harus sebagai seorang muslim, bukan kafir. Lianna al-islam syartun lil adalah, karena Islam adalah syarat keadilan. Walaupun orang bagaimana keadilannya, jujurnya, amanahnya, kalau dia bukan muslim, tetap dia barakallahu fikum dianggap tidak adil. Barakallahu fikum. Dari sisi mana? Sisi ketidakadilannya bahwa dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memberikan rezeki untuknya. Allah yang menghidupkannya. Allah yang memfasilitasi segalanya untuk dia. Kemudian dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah orang adil. Barakallahu fikum. Dia bukanlah orang adil, bukan orang bijaksana. Wal kafir laysa bi'adlin. Orang kafir tidak adil. Kama anna tawalliyal kafir al-qadaa rifatan lahu. Sebagaimana juga ketika kaum muslimin mengangkat orang kafir sebagai qadhi, maka dia telah memuliakannya. Dia telah meninggikan derajatnya. Baik. Wal matlubu idlaluhu, padahal yang dituntut dari kita adalah menghinakan, merendahkannya. Baik. Maka tidak boleh dijadikan qadhi seorang kafir. Yang kedua, ayyakuna mukallafan, dia harus mukallaf, yakni balighan akilan, dia sudah balik, dewasa dan berakal, bukan lagi anak kecil, bukan juga orang gila. Barakallahu fikum. Wa tahta wilayati ghairihima, karena as-sabi wal majnun ghairul mukallafin. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-hurriyah. Yang ketiga, bahwa hakim itu haruslah dia orang merdeka, karena budak terbatas geraknya. Barakallahu fikum. Dia satu sisi manusia, di sisi lain dia adalah harta benda. Bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan. Barakallahu fikum. Inilah yang namanya budak, dan dia harus tunduk patuh terhadap tuannya. Maka seorang hakim tidak boleh dia dari kalangan budak. Li'anna ar-raqiqa mashghulun bi huquqi sayyidihi wa laysa lahu wilayah. Karena budak itu adalah orang yang sibuk untuk mengurusi hajatan dan kebutuhan tuannya. Barakallahu fikum. Dan dia tidak misi, dia tidak memiliki wilayah kekuasaan. Walaysa ahlan lil qadha, dan bukan dia orang yang pantas untuk menjadi, barakallahu fikum, qadhi. Kalmar'ah, seperti perempuan, dia memiliki keterbatasan. Akan tetapi ketika dia sudah merdeka dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang qadhi, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Yang tidak diperbolehkan ketika dia dalam status sebagai budak. Kalau dia sudah merdeka dan mampu memang untuk itu, dia memiliki ilmu, dia memiliki kemampuan, kecerdasan, maka tidak mengapa untuk diangkat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hadzal Qur'an yarfa'u bihi aqwaman wa yadhau bi akharin. Baik. Sungguhnya al-haq ini, Al-Qur'an ini mengangkat derajat orang-orang dan menghinakan derajat orang-orang tertentu pula. Al-Hurriyah. Seperti juga perempuan tidak boleh dia jadi qadhi. Yang keempat, Ad-Dukurah. Dia harus laki-laki. Fala tatawallal mar'atul qadha'a li'annaha laysat min ahli al-wilayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Yang menjadi qadhi, qadhi itu memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Barakallahu fikum. Maka seorang perempuan tidak boleh untuk menduduki kedudukan hakim. Li'annaha laysat min ahli al-wilayah. Karena memang dia tidak berhak untuk memiliki kewalian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak memiliki kekuasaan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun, tidak akan beruntung satu kaum yang ketika itu mereka mengangkat pemimpin di antara mereka seorang perempuan. Pemimpin yang mengurusi urusannya perempuan. Barakallahu fik. Tidak boleh dia jadi presiden, tidak boleh dia jadi gubernur, tidak boleh dia jadi bupati. Barakallahu fikum. Walaupun undang-undang negara itu membolehkan, tapi syariat tidak membolehkannya. Barakallahu fikum. Undang-undang negara boleh-boleh saja, sah-sah saja seorang perempuan menjadi penguasa. Bupati kah, lurah kah, palak kah? Palak kan ada perempuan. Baik. Enggak boleh. Dalam hukum syariat kita enggak diperbolehkan. Baik. Pemimpin untuk sesama mereka perempuan boleh, memimpin mereka sholat dan yang lainnya boleh. Dari mengatur sesama mereka boleh, tapi untuk mengatur laki-laki apalagi kekuasaan yang lebih umum, maka ini tidak diperbolehkan. Kewenangan yang lebih luas tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan la yufliha, tidak akan pernah beruntung. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin maju dari satu sisi. Barakallahu fikum. Baik, orang mengatakan oh dia maju urusannya dan seterusnya, lah tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan untuk kaum yang mengangkat pemimpin di antara mereka seorang perempuan. Yang kelima, al-adalatu fala yuwallal fasiq. Orang yang diangkat jadi qadhi adalah orang yang saleh, adil. Maka para begal, para pendusta, para pelaku maksiat tidak diperbolehkan menjadi qadhi. Barakallahu fikum. Tidak akan berjalan hukum. Hakimnya begal. Barakallahu fikum. Papan curi. Akhirnya dia memenangkan kesalahan. Barakallahu fikum. Kebatilan diunggulkan oleh dia. Wallahul musta'an. Maka orang yang fasik, pelaku dosa tidak boleh dijadikan hakim. Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian mendatangkan berita, maka hendaknya kalian tabayyun. Fa idza kana la yuqbalu khabaruhu, orang fasik beritanya saja tidak bisa diterima, apalagi hukumnya lebih tidak boleh lagi diterima. Barakallahu. Orang fasik kabar beritanya saja tidak boleh kita percaya, apalagi hukumnya. Lebih tidak boleh lagi. Yang keenam, assalamatu minal ahatil muzminah kasamami wal ama wal khars dan la yatamakkanu ma'a hadhihi al'ahad min al-fasli bain al-khusum. Terbebasnya dia, terlepasnya dia dari cacat dan kekurangan yang terus menerus seperti ketulian, buta dan bisu. Buta dia, tuli dia, bisu dia, tidak bisa dijadikan hakim. Kenapa? Karena ulaya tamakkanu ma'a hadhihi al'ahad, tidak akan mampu sempurna dia melaksanakan tugasnya dengan kekurangan-kekurangannya ini. Dia tuli, apa yang mau dia dengar? Keluhan apa? Masalah apa yang bakal dia dengar dari seseorang, dari khusumahnya? Taruhlah kalau itu bentuknya tulisan. Baik, ada perkara-perkara yang tidak bisa dipahami kecuali dengan apa? Dengan tatap muka. Barakallahu fikum. Dengan tatap muka, melihat kondisi wajahnya. Karena ini wajah ini jendela hati. Gerak-gerik ini adalah jendela hati. Ini orang ini kondisinya apa? Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Apakah dia senang? Apakah dia susah? Apakah dia bagaimana-bagaimana? Nampak dari raut wajahnya. Yang dalam tulisan tidak akan bisa nampak. Al-muhim, kekurangan ini sebagai penghalang bagi dia untuk sempurna dalam memutuskan keputusan. Buta, tuli, bisu. Lainau la yatamakkanu ma'a hadhihi al'ahad min al-fasli bain al-khusum. Tidak mampu dia untuk memutuskan perkara di antara orang-orang yang bertikai. Wa fi ishtiratil basari nazar. Cuman diperselisihkan oleh sebagian ulama tentang masalah disyaratkannya tiap orang yang harus bisa melihat. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan boleh. Yang tidak boleh itu adalah apa? Tiap yang tuli dan yang bisu. Yang ketujuh, ayyakuna aliman bil ahkami syariyati allati wali al qada' biha. Dia harus orang alim, memiliki ilmu tentang syariat ini. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang sunnah dan seterusnya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia adalah orang yang luas ilmunya sehingga dia dengan mudah dan gampang memutuskan keputusan-keputusannya setelah mempelajari permasalahan-permasalahan yang dipertikaikan. Walaupun ma'zhabihi alladhi yuqallidu fihi imaman minal a'immah. Ketika dia menjadi hakim, dia menjadi qadhi, maka dia harus memiliki kemampuan ini. Walaupun hanya dalam madhabnya yang dia mengikuti imamnya dari para a'immah. Jadi tujuh, barakallahu fikum, syarat ini harus terpenuhi pada seorang yang diberi jabatan qadhi. Pertama harus muslim, yang kedua harus mukallaf, akil balik maksudnya, yang ketiga al-hurriyah, dia harus orang merdeka bukan budak, ad-dukurah, dia harus laki-laki bukan perempuan, al-adalah, kejujuran, kemudian keenam as-salama min al-ahad, sempurna dia bukan orang cacat, kemudian yang ketujuh ayyakuna aliman, dia harus memiliki ilmu tentang syariat kita ini sehingga dia dengan mudah memutuskan keputusan-keputusannya, tidak salah, tidak keliru, tidak serampangan, tidak memutuskan dengan pikiran semata atau perasaan semata, tapi dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.